Ya, yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rahmatal muhdah wa ni'matal musdah wa sirajul munir. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk memperdalam kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, yaitu kitab tafsir Syarawi bersama dengan tim Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Timur Tengah Al-Azhar di Medan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 89 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab hikmat atau pemahaman agama dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, yaitu yang tiga macam itu, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah merupakan keterangan lanjutan dari ayat sebelumnya. Kalau di dalam ayat terdahulu Allah menjelaskan betapa agung hidayah yang diberikannya kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan betapa sikap syirik atau salah tindakan dengan menjauhi agama itu hanya akan menghancurkan kehidupan seseorang dan tidak akan mendapatkan apapun hasil dari apa yang dilakukannya. Nah, di dalam keterangan ayat 89 ini Allah memberikan satu gambaran lagi bahwa ternyata tidak sulit untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu, karena Allah sudah memberikannya dalam tiga bentuk. Yes. Di sini Allah mengatakannya atainahumul kitaba, kami berikan kepada mereka kitab, kami berikan kepada mereka hukmah yaitu hikmat, dan kami berikan kepada mereka adanya para nubuwah, yaitu para nabi serta warisan dari para nabi yang pantas untuk, yang layak untuk diikuti. Nah, kalau kita lihat yang pertama, Alkitab, yaitu Al-Quran, sudah sangat jelas dan gamblang di dalam firman, di dalam kalamnya Allah menjelaskan secara begitu mendetail hal-hal serta aturan-aturan yang sudah Dia peruntukkan kepada manusia agar tampil menjadi khalifah yang sempurna dan maksimal. Ya, bukan hanya sebagai khalifah yang pandai untuk mempergunakan saja, tapi juga pandai untuk menjaga dan merawat alam semesta ini. Itulah sebenarnya tugas manusia. Di dalam Al-Quran sudah cukup dijelaskan bagaimana aturan-aturan Allah yang Dia berikan. Kemudian wal hukmah, yaitu hikmat. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa kata hikmat di sini adalah pemberian Allah kepada sebagian orang agar mereka dapat berkuasa. Atau hikmah dan kebijaksanaan ini adalah sebagian orang yang Allah berikan kelebihan kepada mereka untuk memahami secara lebih mendalam aturan-aturan yang sudah dibuatnya. Dan begitu juga dengan nubuwah, yaitu para nabi yang diutus serta warisan-warisan yang mereka tinggalkan. Jadi intinya adalah bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini seorang muslim secara khusus itu tidak perlu lagi harus bingung di dalam mengambil pegangan apa yang dapat dia jadikan sebagai tonggak yang kuat, sebagai tempat berpegang di dalam menjalani kehidupan ini. Sudah ada tiga hal. Ada sudah kitab yaitu Al-Quran, kembali saja kepada Al-Quran, dan juga nubuwah yaitu hadis, dan juga ada hikmah. Sudah ada para pemimpin-pemimpin yang adil yang pantas untuk kita ikuti. Ini sudah terpilih gubernur yang baru. Tidak usah lagi berbicara tentang aku kan tidak memilih dia, aku kan pilih yang lain. Tidak. Sudah ada hikmat, sudah ada para penguasa yang sudah terpilih dan terpercaya. Itulah yang layak kita ikuti dan kita bantu di dalam menegakkan kelancaran pemerintahan di Sumatera Utara ini. Hmm. Begitu juga nubuah. Nubuah ini tidak hanya sekedar warisan dari para nabi, juga ada para ulama kita, ada para ustadz kita sebagai tempat kita bertanya, sebagai tempat kita berkeluh kesah, begitu. Jadi sebaik-baik tempat untuk curhat itu jangan orang-orang yang tidak mengerti, tapi carilah orang-orang yang memang capable atau mampu di dalam bidangnya. Kalau misalnya kosong jiwa itu, carilah ustadz, seperti itu. Kalau misalnya ada penyakit, cari dokter. Jadi jangan terbalik. Kalau sudah nanti susah, cari ustadz. Kalau sudah senang nanti, lupa dengan ustadznya. Itu adalah sikap yang salah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustadz Hanafi Ismail dan Ustadz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustadz. Ya, pendengar yang berbahagia, menarik untuk kita melihat di sini bahwa ada tiga poin yang diberikan Allah kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai pegangan. Al-Kitab, Al-Hukmah, Wan-Nubuwah. Ini semua adalah bentuk dari hikmah yang sangat dalam kenapa Allah menurunkan Al-Quran dan juga mengutus para Rasul dan Anbiya. Manusia bila hidup tanpa Al-Kitab yang menjadi manhaj kehidupannya, menjadi jalan hidupnya, dia akan sesat. Manusia bila kering dari hikmah kehidupan, dia akan menjadi orang yang paling gersang di bumi ini, tidak mempunyai apapun penyiram dari hatinya. Sedangkan nubuwah adalah merupakan pemberian Allah yang maha agung terhadap manusia, sebab derajat nubuwah ini adalah sebuah titah dari Allah untuk manusia, agar manusia menjadi lurus. Kalau seorang yang sudah diberikan Allah derajat nubuwah, dia bebas dari segala macam bentuk kesalahan. Maksum, Ustaz, ya? Maksum. Dia bebas dari segala macam bentuk dosa. Nah, alangkah mulianya manusia mengikut orang tanpa dosa, mengikut orang yang bebas dari kesalahan, dan tidak perlu diragukan lagi apa yang dikatakannya, apa yang keluar dari mulutnya, apa yang keluar dari pikirannya, apa yang keluar dari sanubarinya. Ini adalah merupakan sebuah refleksi dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pasti baik, Ustaz. Pasti baik. Jangan ragu-ragu lagi. Pasti baik. Silakan, yeah. Ustaz Fajrul. Allah sudah memberikan kita Al-Kitab sesuai dengan para nabi diutus terdahulu sesuai dengan kaum-kaumnya masing-masing. Yeah. Setelah itu Al-Hukmah. Al-Hukmah di sini artinya hikmah. Mungkin terdapat dalam surat Luqman begitu, Ustaz, ya. Wa atayna Luqmanal hikmah. Iya. Anishkur li. Artinya ketika Allah memberikan hikmah, sebetulnya kita harus pandai bagaimana kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, serta keimanan yang sampai saat ini kita dapat mempertahankan kehidupan ini dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah utuslah para nabi-nabi supaya tetap mereka melaksanakan kebaikan demi kebaikan tersebut. Jadi hal inilah yang paling dominan ketika Allah mengutus para nabi, dan tidak nabi juga seperti Luqman begitu. Allah utuskan supaya kita ini mampu mendapatkan perintah Allah itu, serta dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi saya berpikir di sini, Ustaz, bahwasanya Al-Hukmah di sini artinya sejauh mana kita sudah dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul. Karena ada dalam satu hadis, Al-Hikmatu dalatul mu'minin. Yeah. Artinya dalah itu adalah hal yang sudah tidak nampak lagi, hilang sudah. Dalatul mu'minin anna wajadaha. Bagaimana? Ka'anna di situ artinya kaifa wajadaha. Bagaimana seseorang itu harus mendapatkan al-hikmah? Karena banyak orang mampu melaksanakan ibadah ini, tapi tidak begitu dia terbentur dengan permasalahan demi permasalahan, bahkan juga hal-hal yang menyenangkan, tidak mampu untuk menarik hikmah dan mengambil hikmah dari hal yang sudah diberikan Allah, baik suka ataupun dengan suka dan cita, atau senang dan susah. Tak banyak orang mampu mengambil hikmah tersebut, sehingga jadilah orang yang kafir. Ketika Allah melihat orang serupa yakfur biha, Allah sangat mudah mengatakan, bisa saja nanti kugantikan dengan orang lain, kaum lain, yang mana kaum lain itu yang hanya untuk yang tidak pernah kafir dan tidak pernah mereka mengingkari apa yang sudah aku perintahkan. Begitulah Allah sangat mudah menjalankannya dan mengadakan sesuatu itu hanya mengatakan fa inna ma amru ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, inilah yang mestinya kita yakini di dalam hidup kita ini. Ketika Allah sudah memberikan Alkitab, Alkitab ini kan kalau kita Nabi Muhammad SAW jelas Al-Quran, Al-Quran kan begitu. Kalau Nabi Daud Zabur. Kalau Nabi Musa AS Taurat. Sudah banyak Allah berikan petunjuk-petunjuk. Sudah banyak Allah memberikan petunjuk itu agar kita dapat membaca Al-Hikmah. Hikmah apa di balik itu ya Allah berikan kepada kita? Karena Allah tidak pernah menurunkan suatu azab kecuali sudah Allah turunkan jalan hidup ini melalui petunjuk-petunjuk atau melalui kitab-kitab suci yang turun dari langit sana, yang mana kita harus beriman kepadanya. Sami'na wa ata'na. Mungkin ada tambahan dari Perdana, silakan. Iya. Di dalam kehidupan ini Allah memberlakukan dua sunnahnya. Ada namanya sunnatullah, ya. Dan ada juga namanya sunnah ikhtiariyah. Sunnatullah adalah ketetapan dan hukum yang Allah sudah tetapkan di alam semesta ini. Yang matahari bergerak, ya, pada porosnya, bumi yang mengelilingi matahari, pergerakan bintang, ya. Salah satu bentuk sunnatullah yang bisa kita lihat adalah kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi menggambarkan, coba lihat ketika ada iring-iringan lembu yang sedang berjalan. Pernahkah kalian melihatnya bertabrakan lembu itu satu sama lain? Coba perhatikan burung yang sedang terbang di udara dan jumlahnya ribuan. Adakah burung-burung itu yang bertabrakan satu sama lain? Masya Allah. Tapi ketika manusia itu diberikan kebebasan dalam bentuk sunnatul iradah atau sunnah ikhtiariyah, maka yang banyak terjadi adalah pelanggaran terhadap sunnah itu sendiri. Ketika manusia menciptakan kendaraan, ya, mobil. Coba perhatikan di jalan raya itu, dalam satu hari berapa banyak terjadi kecelakaan? Tabrakan. Ya. Lembu yang sudah sekian puluh, sekian ribu tahun diciptakan oleh Allah, tak kalau berjalan tabrakan, tetap tidak pernah tabrakan. Masya Allah. Jadi begitulah, artinya begini, saya ingin mengatakan bahwa di dalam keterangan ayat ini Allah mengatakan kalau kamu ingkari juga yang sudah poin, tiga poin yang sudah Allah turunkan tadi, maka yang terjadi adalah kamu sudah keluar dari sunnatullah, kamu akan hancur sendiri. Betul. Yang terjadi adalah faqad wakalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kamu itu akan diikuti oleh orang-orang yang tidak kritis lagi. Mereka, kamu berbuat ingkar, mereka hanya ikuti saja. Yang terjadi adalah satu saat kejahatan itu akan hancur sebagaimana pohon yang mati, satu saat dia akan tumbang dan hancur lebur. Tidak akan ada, tidak akan pernah bertahan selamanya. Ya, begini Ustaz. Saya juga menarik apa yang bisa saya coba cari dari ayat ini. Hukma Alkitab, hukma nubuah itu akan menjadi cerah, akan menjadi bermanfaat bila berada di tangan orang-orang yang beriman. Iya. Tidak kafir kepada Allah. Iya. Nah, orang-orang yang beriman, yang kreatif, cerdas, cerdas ilmunya, cerdas spiritualitasnya, emosinya juga cerdas, akan dapat memanfaatkan hikmah, hukmah, nubuah dan kitab ini sebagai alat untuk memajukan peradaban mereka. Nah, tentunya hal ini kita melihat banyak sekali cara manusia untuk memperbaiki mutu kehidupannya. Tapi terkadang ketika mereka mampu untuk membangun materi, membangun infrastruktur, kehidupan mereka menjadi begitu glamor dan serba mudah. Nah, satu sisi mereka alpa untuk membangun sunnatullah dalam bentuk pengayaan dari kehidupan yang mudah tadi dengan kekuatan jiwa. Yeah. Nah, di sinilah kita melihat peradaban-peradaban yang berkembang sekarang ini tidak lagi mengikuti pengayaan melalui hikmah, hukmah dan nubuah tadi, tetapi mereka lari kepada pengayaan spiritualitas melalui materialisme, melalui pencarian-pencarian semu yang dilaksanakan oleh manusia sendiri. Ya, kesimpulannya Ustaz, setiap yang melakukan kebaikan itu adalah wakil Allah sebagaimana wakalnya. Kan begitu Ustaz? Betul. Maka inilah yang perlu kita yakini, setiap kita melakukan kebaikan berarti ini adalah perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berusaha terus melaksanakan kebaikan. Dengan kebaikan itulah kita berdoa. Dengan seorang yang terus berbuat kebaikan itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh para asatiz kita tadi betul-betul membuka wawasan kita bahwa sebenarnya agama ini tidak hanya mengajarkan seorang hanya pintar saja untuk salat, puasa dan sebagainya, akan tapi seorang muslim yang taat atau pelaksana salat, maka dia akan muncul menjadi orang-orang yang akan membangun peradaban dan kebudayaannya secara lebih maksimal lagi. Mungkin ini saja kesimpulan pada kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama sekali dari kami, dari para pengkaji. Dan insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan lain. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perdana tutup aja.